السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni', Ikhtisarul Muqni', dan masih dalam bab Ihya'ul Mawad atau mengelola tanah yang tidak produktif atau menghidupkan tanah yang mati. Taqra'i Syekh. Naam, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walil imam min huna namasat. Naam. والإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. Berkata مؤلف رحمه الله تعالى, dan hak atau kewenangan bagi imam iqta'u mawat liman yuhyihi, menetapkan atau memberikan kewenangan, sah set? Ya, memberikan hak pengelolaan mawatin liman yuhyihi, memberikan hak pengelolaan kepada seseorang yang mengelola atau menghidupkan tanah yang tidak produktif. Walil imami, dan memiliki dan hak imam. Kalau dikatakan imam, ini maksudnya adalah pemimpin tertinggi. Nah. Kalau sistem negara kerajaan berarti raja. Kalau sistem pemerintahan republik berarti presiden. Tentu melalui jajarannya, melalui kementerian dan melalui dirjen dan dinas di masing-masing tempat. Iqta'u mawatin, pemerintah berhak memberikan hak pengelolaan kepada seseorang yang dia bisa memproduktifkan tanah tersebut, lahan tersebut. Ya, itu dijelaskan oleh mu'alif bahwa tidak mesti harus, kalau di sebagian negara harus umpamanya perusahaan, ya, atau badan usaha milik negara, ya. Kalau dimaksud di sini dalam Islam siapa saja, yang penting tujuannya untuk memproduktifkan tanah tersebut. Karena manfaat dari tanah adalah untuk dikelola. Wala yamlikuhu, akan tetapi tidak dia miliki dengan diberikan hak pengelolaan. Maksudnya, bila imam menyatakan surat keluar dari dinas atau badan agraria atau yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini, dikeluarkan surat untuk mengelola, ini tidak menjadi miliknya dengan surat itu, tetapi menjadi miliknya dengan dikelolanya. Ini dimaksud oleh mu'alif di sini, wala yamlikuhu. Artinya, penyerahan tidak menjadi apa, penentuan milik, namanya fulan mengajukan ingin mengelola tanah 2 hektar di tempat X, tanah yang tidak produktif. Kalau diproduktifkannya, dia membuat umpamanya perkebunan atau peternakan atau perikanan dan lain-lain yang bermanfaat, maka dengan dikeluarkan surat persetujuan oleh pemerintah tadi, dia tidak otomatis dia memilikinya. Wala yamlikuhu, akan tetapi setelah dia kelola, ya, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah sudah boleh dia miliki atau tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, dasarkan Rasulullah SAW memberikan hak pengelolaan tanah kepada beberapa sahabat dan menjadi milik mereka. Ya, ini tergantung kepada kebijakan pemerintah tentunya dalam hal ini melihat maslahatnya bagi warga negaranya. Karena tasarruful imami manutun alal maslahah, alal maslahah, alal ra'iyati bil maslahah. Bahwa kebijakan pemimpin itu untuk kemaslahatan rakyatnya. Ya. Nah, selesai Syekh. Kalau di negara kita atau sistem sekarang mereka namakan dengan hak pengelolaan hutan atau hak pengelolaan lahan atau ada hak guna usaha, ya, ada juga hak guna bangun, ada juga hak pakai, ya, ini termasuk dalam hal ini juga. Ini penjelasan para fuqaha di masa lampau. Kalau di masa sekarang mereka buatkan dalam aturan undang-undangnya sama dengan ini, tujuannya adalah kemaslahatan untuk para rakyatnya. Baik ta'ul julus, baik ta'ul julus fi turuqil wasi'ah, dan hak imam juga memberikan kewenangan hak kepada seseorang untuk duduk atau berjual dan di jalan yang luas. Malam yadhuru bin nas, selama tidak memberikan kemudaratan bagi manusia. Wa yakunu haqqu bi julusiha, dan kewenangan itu didapat dengan menduduki tempatnya, tempat kosong tersebut. Wa min ghairi iqta'in liman sabaqa bil julus, dan juga dia peroleh dengan tanpa ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Liman sabaqa bil julus, bagi mereka yang lebih dahulu mendudukinya. Ma baqiyakum mashuhu, sepanjang atau seluas kumashuhu, kain sahsat, fiha wa intolahu, walaupun dalam durasi atau waktu yang panjang. Nah, ya, ini maksudnya adalah imam memberikan hak untuk sebagian tempat fasilitas umum digunakan oleh sebagian pedagang untuk tempat berjualan. Baik ta'ul julusi, dan hak imam juga pemerintah, ya, baik itu pemerintah daerah atau badan atau apa namanya yang sudah ditunjuk, ditentukan oleh imam, memberikan hak untuk menetap di jalan yang sifatnya tentu luas. Artinya mungkin kalau jalannya luas, trotoar, dan di masa dahulu mungkin tidak terlalu banyak lalu lintas, ya, di pinggir-pinggir jalan, imam boleh memberikan ini dari umpamanya titik sini ke titik sini, ini kamu boleh menggunakan tempat dagang jualan di sini. Ya, malam yadurro jinnas, dengan syarat tempat tersebut tidak memudaratkan orang yang lewat, tidak mengganggu arus lalu lintas. Bila halnya mengganggu arus lalu lintas, tentu tidak boleh imam melakukan hal ini, memberikan manfaat untuk sebagian orang sedangkan memudaratkan bagi orang banyak. Ya, ini tentu kembali kepada pengaturan imam atau penguasa di daerah tersebut. Dia berhak memberikan kesempatan bagi warganya, ya, untuk berdagang baik di jalan ataupun di pasar. Di pasar dengan tanpa umpamanya sukul khudar. Sampai sekarang seperti di Arab Saudi, kalau pasar tradisional mereka itu tidak ada seperti pintu, tidak ada. Mereka buat atap, kemudian lantai panjang sekitar umpama sepanjang 200 meter, ada 3-5 baris, 1-2-3-4-5. Ya, siapa yang berjualan pergilah ke sana, bawa ke sana, taruh barang Anda di mana. Ya, sampai sekarang masih ada seperti itu. Itu pasar tradisional mereka. Ya, ini di sini juga begitu. Imam boleh menempatkannya di tempat tersebut ataupun di pasar, pasar yang sifatnya tradisional yang terbuka tadi. Ya, dengan status diberikan oleh dibuatkan aturan oleh pemimpin bahwa lapak yang ini milik A, lapak yang ini milik B, C dan seterusnya, maka dia berhak menempati itu, tidak boleh walaupun dia datang terlambat. Biasanya orang mulai dagang jam 6, dia terlambat datang jam 7. Tidak ada hak orang yang datang jam 6 menguasai tempat orang yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal tersebut. Wa min ghairi iqta'in liman sabaqa bil julusi. Kalau masing-masing mendapatkan tanpa ada penentuan dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini, maka siapa yang datang duluan, dia yang berhak dagang di situ. Tidak boleh dia mengusir-usir orang lain. Ya, walaupun dia di situ sudah lama, ya, sudah 5 tahun dia dagang di situ. Ya, tetapi dia tidak mendapat kewenangan, tidak dapat izin dari pemerintah untuk menempati lapak yang itu. Maka tidak bisa dia datang terlambat, ada yang datang lebih dahuluan, kemudian meletakkan dagangannya di sana, kemudian dia ngusir orang itu, tidak ada haknya dia. Karena dia tidak mendapatkan izin dari imam, maka siapa yang datang duluan lah yang menempatinya. Ma baqiya qumashuhu fiha, sampai berapa lama dia dagang di situ, selagi kainnya masih ditaruh di situ. Artinya dia tandakan ini lapak saya. Datang dia ke sana atau pagi-pagi jam atau malam jam 2 dia datang, letakkannya di sana namanya baskom atau apa atau batu, dia tulis namanya di situ. Ya. Selagi batu atau baskom itu ada di sana atau barangnya dagangannya ada di sana, dia berhak untuk menempatinya. Wa in tala, walaupun lama. Mungkin hari pertama hari ini sakit, tidak boleh lain mengganggu. Hari kedua sakit, tidak boleh lain mengganggu. Ya, sekalipun umpamanya seminggu dua minggu. Tapi tentulah dalam hal seperti ini pemerintah mengatur, mengelola agar tempat tadi berguna untuk yang lainnya dalam kondisi dia tadi dalam kondisi uzur tidak bisa menempatinya kala sakit dan hal. Wassalamualaikum Syekh. Naam Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa in sabaqa ithnani iqtara'a. Dan apabila dua orang yang mendahului tempat tersebut iqtara'a, maka keduanya mengundi. Wa liman fi a'lal ma'i mubah. Dan bagi mereka atau orang-orang yang berada di atas air yang mubah atau ingin mendapatkan air yang mubah, as-sakyu wa habsul ma'i ila an yasila ila ka'bihi, maka dia berhak untuk mengairi sawahnya dan menahan airnya sampai pada batasan mata kakinya. Suma yursiluhu ila man yalihi, kemudian dia mengalirinya ke sekitarnya. Wal imam duna ghairihi, dan hak kewenangan bagi imam tidak selainnya. Hima mar'a lid-dawabil muslimin, yaitu menjaga tempat pengembalaan binatang-binatang kaum muslimin. Malam yadurruhum, selama tidak memberikan kemudaratan kepada mereka. Ya. Ketika pemerintah yang berwenang tidak menentukan ini punya lapak si A, ini lapak si B dan seterusnya. Wa in sabaqa ithnani, dua orang datang bersamaan ke tempat tersebut. Ribut. Ini saya, enggak, ini saya, kemarin saya, kemarin sebelumnya kamu lagi saya, kemarin sebelumnya lagi saya, kata dia. Ribut dia, iqtara'a, maka diundi. Ya, masalah undiannya terserah. Apakah lempar uang logam ke atas? Ya, kalau tidak memungkinkan dibagi dua. Kalau memungkinkan dibagi dua, tentu lebih baik dibagi dua. Bagi dua, ya biasanya kamu ambil 3 meter ini sendirian, sekarang kamu 1,5, saya 1,5. Tapi kalau kecil umumnya 1,5, kan tidak mungkin dibagi dua. Nah, maka diundi, siapa yang keluar undiannya, dia yang berhak menerima menempatinya. Selesai membahas tentang hak dalam tempat buka lapak, tempat lapak dagang, mu'alif menjelaskan permasalahan air. Permasalahan air. Waliman fi a'lal ma'i al-mubahi as-saqyu wa habsul ma'i ila ayyasila ila ka'abi. Dan orang yang posisi tanahnya berada di bagian atas, ya, ayat tentu dari atas ke bawah, dia tanah dia berada di atas dan dilewati oleh al-ma'ul mubah, air yang mubah. Air mubah berarti sungai, ya, atau hujan turun, ya, ini air mubah. Kalau air digali, ya tentu milik yang penggalinya. Tapi kalau air mubah itu milik bersama. Tapi siapa yang berhak lebih dahuluan? Apakah yang di atas berhak mengambil semuanya, menahan? Ya, ini mu'alif mengatakan di sini tidak berhak dia mengambil semuanya. Haknya dia walaupun dia di atas hanyalah dia bisa menahan sampai setinggi mata kaki, sekitar 10 cm dari permukaan kebunnya. Dia masukkan air ke kebunnya, ya, karena melewati kebunnya, dan kebun buah, kebun sawit tersebut, pohonnya itu di akar pohon itu dibuat lingkaran dan diberikan gundukan tanah biasanya, atau digali kedalaman di sekelilingnya sekitar biasa 10 cm. Ya, mereka masukin air ke situ. Ya. Dan setelah 10 cm tentu airnya keluar lagi karena ada di atas turun terus dia keluar. Tidak boleh lebih di itu dia tinggikan lagi sampai tinggi, tidak boleh. Jadi dia tahan. Setelah dia dapat mengairinya, summa yursiluhu ila man yalihi. Ila man yalihi. Kemudian dia lepas, dia kirimkan untuk tanah yang berada di posisi lebih rendah darinya, dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana diriwayatkan oleh Bukhari, di mana seorang orang Ansar mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa posisi kebun kurmanya di bawah tanah Zubair bin Al-Awwam. Zubair sepupu Nabi. Ibunya adalah paman Nabi, ibibi Nabi, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zubair, "Iski ya Zubair zar'a summa arsil." Wahai Zubair, airi, siram kebunmu, kemudian lepaskan. Itu lebih sedikit daripada yang kita katakan tadi, ditahan setinggi 10 cm atau setumit mata kaki. Kalau sekedar menyeram, sekedar lewat aja, lewat kemudian lepaskan, lewat kemudian lepaskan. Tetapi itu pun juga seorang sahabat Ansar tadi merasa Rasulullah SAW lebih berpihak kepada Zubair karena hubungan kerabatannya. Maka orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ankana ibna ammatik, wahai Rasulullah, ini keputusan kau berikan begini, dia tidak adil. Ya, apakah karena dia adalah anak bibimu, karena sepupumu ya Rasulullah?" Rasulullah sebetulnya sudah mengurangi hak Zubair. Ya, lalu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aski hatta yasila ila al-jadri summa arsilhu ila jari." Lalu Rasulullah berikan kepada Zubair haknya yang sesungguhnya. Tadi sebetulnya lebih menguntungkan bagi si Ansari, dan karena Rasulullah SAW tentu sebagai pemimpin dia ingin nepotisme lebih mendahulukan kerabatnya. Ya, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Airi, lepas." Tapi karena Ansari ini merasa bahwa Rasulullah lebih berpihak kepada sepupunya, sehingga dia sedikit memberikan tanggapan atau memberikan sanggahan, "Ya Rasulullah, karena apakah di kalangan bibimu ini keputusan yang kau berikan?" Maka Rasulullah SAW memberikan kepada Zubair hak yang sesungguhnya, yaitu airi kebun kamu sampai tinggi kebun tadi, air di kebun kamu satu tumit kaki atau sekitar 10 sampai 15 cm, lalu baru engkau lepas. Ya. Walil imami duna ghairihi himan mar'an lidawabil muslimin ma lam yadullahum. Dan imam juga berhak, itu pemerintah tertinggi sebuah negara, berhak membuat larangan, membuat apa namanya, rumput larangan, tanah larangan, itu tanah yang ditumbuhi oleh banyak tanah yang subur yang di situ banyak rumput. Berhak pemimpin negara mengatakan dilarang orang lain, siapapun warga di sini dilarang untuk menggembalakan hewannya di tanah yang telah di tanah larangan ini. Dan imam mengkhususkan tanah ini atau padang rumput ini untuk hewan-hewannya kaum muslimin, yaitu zakat yang diambil dan belum diserahkan karena satu dan hal umpamanya ya yang mustahik semua sudah dapat, masih ada tersisa, tentu dikembangkan, tentu butuh tempat. Kemudian juga hewan-hewan yang hilang atau hewan-hewan yang tersesat yang pemiliknya, yang lepas dari pemiliknya, digembalakan juga di sana. Artinya hewan-hewan yang milik kaum muslimin, bukan milik perorangan, maka ini boleh dilakukan oleh pemerintah. Malam yadurruhum, tapi dengan syarat. Berarti di sini ada tiga syarat. Ini hanya kebijakan pemerintah tertinggi. Tidak boleh sembarang orang, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh agama membuat ketentuan seperti itu, tidak boleh. Ini harus pemerintahan tertinggi. Kemudian disediakan untuk unta-unta kaum muslimin, bukan hewan-hewan kaum muslimin, bukan perorangan atau milik perusahaan. Ini tidak boleh tentunya. Ini bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak memudaratkan kaum muslimin. Artinya, kalaulah itu satu-satunya padang yang rumputnya bagus, sedangkan yang lain rumputnya tidak cukup, hampir-hampir tidak ada yang lain, tempat yang lain yang rumputnya ada tumbuh, ya tentu kaum muslimin menjadi dapat mudarat bila tanah itu dilarang oleh khalifah atau pemegang tampuk pemimpinan tertinggi. Maka dalam hal ini tentu ini tidak boleh dilakukan oleh pemimpin. Wallahu ta'ala alam, alhamdulillah, selesai kita membahas bab Ihya'ul Mawat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, bab Ju'adah. Fadhal Ustaz. Walakhir kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahallahu ta'ala, yang telah memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan beberapa poin dari ketentuan bagaimana hukum Islam terkait dengan pengelolaan tanah yang tidak produktif. Dan untuk memperdalam pembahasan, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk bertanya terkait dengan bab ini di 0218236543. Dan kami sampaikan untuk pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Hamba Allah di perjalanan. Baik, masyaallah, silakan Pak. Fadhol. Ana bekerja di bagian produksi. Nah. Kemudian suatu ketika bagian pembelian membutuhkan barang dan meminta tolong Ana untuk mencarikannya. Nah, barang yang sekarang sudah ada dengan harga tertentu, tapi karena butuh yang lebih besar, Ana diminta bantuan untuk mencari barangnya. Nah, kemudian akhirnya Ana coba cari dan akhirnya dapat teman Ana yang menjual barang tersebut. Nah, barang tersebut akhirnya dijual ke perusahaan ke tempat Ana, tetapi pada saat itu Ana meminta meminta misalnya harganya, harga di yang sekarang dibeli oleh perusahaan itu 4.800. Nah, teman Ana itu bisa menjual 4.700 per kilo. Dan Ana meminta Rp100 dari penjualan 4.700 per kilo itu ke perusahaan Ana. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk riswah ke Ana atau tidak? Nah, sekarang juga Ana diminta untuk menghandle bagian pembelian juga. Dan saat ini juga akhirnya ada pembelian kedua dan ketiga ke teman Ana itu, ya. Tadi Anda katakan dapat Anda selisih Rp100 per kilo. Iya. Apakah perusahaan Anda mengizinkan? Ah, itu Anda enggak kasih tahu perusahaan Anda, tetapi harga yang dijual oleh teman Anda meminta bahwa harganya harus lebih murah dibanding harga yang sekarang, harga yang sekarang itu, Ustaz. Tapi ya, kan Anda tadi minta izin ke perusahaan, perusahaan Anda mengizinkan atau tidak? Apa Ustaz? Sorry, maaf. Kan Anda ingin dapat Rp100 per kilo. Anda minta izin ke perusahaan. Perusahaan Anda mengizinkannya atau tidak? Tidak mengatakan apa-apa sih Ustaz. Yang penting harganya minimal sama dengan yang sekarang dibeli oleh perusahaan Anda gitu. Dan teman Anda bisa menjualnya lebih rendah dibanding itu. Dan Anda minta untuk mendapatkan Rp100 dari situ, dari penjualan itu. Perusahaannya tidak bilang izin atau tidak, tetapi yang penting harganya sama atau di bawah harga yang sekarang. Ya, tidak masalah insyaAllah ta'ala kalau sudah Anda sampaikan kepada perusahaan dan perusahaan pun tidak melarang. Ya, jadi harus Anda minta izin dulu ke perusahaan ya Ustaz. Iya. Oh ya, soalnya sekarang ini Anda suruh pegang bagian pembelian juga dan teman Anda mau ngasih juga, tetapi karena Anda pikir sekarang Anda di bagian pembelian, Anda nggak berani ngambil gitu. Cuma yang pertama Anda sudah ambil gitu, karena tidak di bagian pembelian pada saat itu. Sekarang Anda handle juga untuk bagian pembelian, makanya ketika teman Anda mau ngasih, Anda tahan dulu, Anda nggak berani gitu, karena sekarang sudah di bagian pembelian. Tapi Anda mau tanya yang pertama itu sih, apakah itu? Ya, kalau teman Anda mau ngasih juga, bilang ke teman, kamu kalau mau ngasih, sampaikan ke perusahaan saya. Ini saya mau berikan kepada karyawanmu yang bertransaksi dengan saya, boleh nggak? Kalau perusahaan Anda membolehkan, nggak apa-apa. Baik yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama, Anda akan beli bagian pembelian. Sekarang sudah bagian pembelian. Asal perusahaan Anda menyetujui, boleh. Tidak ada masalah. Baik, Ustaz. Paham, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bapak yang ada di perjalanan, dan semoga jawaban Ustaz bermanfaat dan memberikan ketenangan juga buat antum dalam bekerja. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Di hamba Allah di Jawa Barat. Silahkan Bapak, silahkan. Ini Ustaz, dulu saya pernah pinjam buku. Nah, yang buku itu dikenal penulisnya. Saya tidak dengar, saya. Dikeraskan suaranya, akhi. Ya, saya dulu pernah pinjam buku dari Fulan, tapi. Pinjam buku dari siapa? Dari Fulan. Dari Fulan, baik. Pelan-pelan ya, silahkan lanjutkan. Lalu Fulan ini sudah saya cari, tidak ada orangnya gitu Ustaz. Baik. Tapi buku itu penulisnya tuh dari ormas yang diduga kuat tuh belum sesuai ahlus sunnah Ustaz. Baik. Lalu apakah boleh diberikan ke apa, ke perpustakaan atau ke kemana gitu Ustaz? Sebaiknya Ustaz. Buku masih di antum ya, belum dikembalikan ya? Iya, masih ada di saya dan juga bentuknya sudah berubah karena mungkin kena angin atau kena debu gitu. Apa juga harus ditambahkan uang itu karena sudah apa bukunya sudah berubah bentuk gitu Ustaz. Nah, kita simak jawabannya, silakan Ustaz. Wallahu a'lam, bila bukunya mengandung hal-hal yang merusak dalam akidah, dalam ibadah dalam kehidupan, bukunya Anda bakar, kemudian harga uangnya Anda sedekahkan atas nama teman tadi kepada fakir miskin. Baik, masya Allah. Baik, demikian akhi, jelas sekali jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat antum. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga. Masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Magetan. Di Magetan, silakan, Umu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tanya soal zakat itu, Ustaz. Nah, zakat diberikan pada non muslim atau orang kafir? Tidak boleh. Kecuali kalau mereka sepertinya mau berislam kalau diberikan zakat. Tapi kalau tidak ada sama sekali keinginan yang termasuk Islam, ya, zakat itu untuk orang beriman. Untuk mu'allaf boleh, untuk melembutkan hati orang kafir agar mau masuk Islam. Kalau diserahkan ke panti, Ustaz? Pantinya milik kafir. Panti asuhan Islam. Panti asuhan Islam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau langsung kepada anak-anak yang fakir miskinnya, tidak ada masalah. Kita katakan setiap anak panti Anda berikan namanya uang sekian, dan itu milik mereka, bukan milik pengelola panti, tidak ada masalah. Ya. Cukup, Umu? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umu, di Magetan, atas pertanyaan, dan Ustaz telah menjawab cukup jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, akhi? Abu Arif di Depok. Abu Arif di Depok. Silakan pertanyaannya, Abu Arif. Iya, mau tanya mengenai jual beli ini. Jual beli apa? Tanah. Iya. Jadi begini, Ustaz. Tayyip, mohon maaf Abu Arif, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon ya, silakan. Sepan, ya. Silakan. Ini Ustaz, jadi dalam jual beli tersebut, kemudian sudah bayar DP, misalnya 100 juta misalnya begitu. Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa namanya persyaratan yang dilakukan, misalnya pada tanggal tertentu harus bayar, tapi mulur-mulur terus sampai beberapa bulan gitu. Nah, kemudian misalnya Mbak Abu Arif, Ustaz ya, bertanya, Bapak berarti menjual ya? Iya. Baik, bisa diperinci aja Pak langsung, apa yang Bapak jual gitu. Jadi yang jual misalnya rumah lah ya. Nah, baik. Jadi rumah dijual misalnya seharga 1 miliar gitu misalnya. Yeah. Kemudian sudah bayar DP tapi baru misalnya 100 juta gitu. Nah, pada saat pelaksanaannya. Baiklah, selanjutnya kapan lagi? Ya, itu DP-nya misalnya pada bulan Agustus gitu ya, Ustaz. Okay. Ya. Kemudian pada bulan September harusnya bayar apa sesuai dengan ketentuan itu, bayar semuanya gitu. Terus mau dilunasi gitu ya, yang 900 gitu. Nah, kemudian tapi sampai saat ini itu dia tidak apa namanya tidak belum lunasi juga, jadi sudah sampai terlambat sampai 2 bulan lebih lah gitu. Nah, kemudian dia apa datang ke saya gitu. Dia bilang oke deh kalau begitu yang 2 bulan itu nanti saya bayar apa namanya rumahnya itu sebagai bayar kontrak itu, setiap bulan bayar misalnya kalau setahun 25 juta atau 30 juta berarti sebulan bayar 2,5 juta. Nah itu nanti 2 bulan itu sama dengan 5 juta. Nah nanti pada saat mau melunasi itu ditambah 5 juta gitu. Nah ini boleh nggak gitu, ini hanya sebagai kompensasi karena terlambat 2 bulan itu, Ustadz. Sekarang dia udah berlunas atau belum? Belum. Anda di awal tidak bikin persyaratan bagaimana kalau dia tidak konversasi, tidak bisa melunasi. Tidak ada persyaratan Anda buat? Enggak, cuma diselesaikan secara kekeluargaan aja gitu. Ya udah, kekeluargaan ini kesepakatan aja. Sebetulnya Anda punya hak untuk mengatakan bila setelah satu bulan berlalu pada waktu tempo yang dimaksud Anda terjadi konversasi tidak mampu melunasi, maka otomatis objek akan dijual ke pihak ketiga, kemudian saya ambil sisanya 900 juta sisa piutang saya, bila ada kelebihan terjual 1,1 kamu dapatlah 200, kalau terjual 1 miliar kamu dapat cuma 100, kalau terjual 900 kamu dapat 0. Iya, begitu ya. Ya, tapi kalau Anda sudah mengatakan kesepakatannya kekeluargaan ya, asal saling redha enggak ada masalah. Iya, tapi kalau misalnya ini Ustaz dia memberikan pendengaran suaranya, Fi. Dikeraskan suaranya, Pak Abu Arif. Mohon dikeraskan suaranya. Iya, kalau misalnya dia menambahkan 5 juta tadi, misalnya dia mau bayar nih bulan. Tidak dengar saya. Baik, nanti Anda akan ulangi, Ustaz. Silakan, silakan. Iya, kalau misalnya setelah dalam melunasi ini, misalnya dalam bulan November ini akan melunasi, kemudian dia nambah 5 juta itu tadi yang untuk kompensasi apa seperti kontrak itu, apakah boleh gitu? Jadi 905 juta begitu mungkin ya? Betul, ya. Jadi 905 juta. Penambahan 5 juta itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Betul, ya. Tidak boleh. Sebagai bentuk kompensasi yang 2 bulan itu, Ustaz, ya? Tidak diizinkan. Iya. Cukup jelas, Abu Arif? Penambahan 5 juta termasuk bagian daripada riba? Iya. Dan diharamkan tentunya, ya? Oke, okay, sebenarnya itu yang saya saya tegaskan bahwa itu yang 5 juta itu jadi tidak boleh ya. Naam. Oke. Naam. Jelas insyaallah. Afwan. Naam. Jazakumullah khairan Bu Arif di Depok, barakallahu fik, dan semoga jawabannya menjadi pencerahan buat Bapak. Afwan. Dan juga bisa diatur kembali akad-akadnya. Naam. Iya, Afwan. Syukran. Afwan, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih dalam sesi tanya jawab dalam pembahasan Ihya'ul Mawat. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ibnu Sanusi di Tangerang, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ibnu Sanusi, silakan. Mau nanya ini, Ustaz. Kita menjual barang. Dalam hal ini contoh yang kami lakukan adalah menjual kue ya. Ya. Tapi ini diproduksi oleh tetangga gitu. Nah, kalau penjualnya sendiri yang produsennya membuat rutin ya. Tapi kita tidak menjualnya secara rutin. Jadi sudah punya harga, sedangkan kita kan tidak punya barang, Ustaz. Jadi tidak setiap hari kita menjualnya. Nah, kita menawarkan kepada orang dengan sistem PO. Nah, kita langsung kasih harga. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Boleh. Boleh saja. Boleh. Oke, okay. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, akhi Ibnu, ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu. Dengan hamba Allah di Bogor. Baik. Mohon maaf Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. biar tidak ada feedback. Silakan pertanyaannya dan dikeraskan suaranya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya udah utang piutang dengan teman. Itu sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Jumlahnya sekitar mungkin sekitar 200 juta. Kalau misalnya dia ingin membayar, apakah dia tetap sesuai dengan jumlahnya? Misalnya dia ingin memberikan kelebihan, apakah boleh Ustaz? Itu saja yang ingin ditanyakan ke Ustaz. Ya. Kalau utang piutang dan tidak berubah, tidak terjadi inflasi yang besar. Inflasi yang besar itu di atas 75%, ya, itu ia dikembalikan kepada nilai, dikonversikan kepada harga barang yang tetap seperti emas. Tapi kalau 3 tahun dan tidak ada resesi besar-besaran, saya kira masih tetap dengan nominal 200 juta. Tapi ketika dia mengembalikan, dia lunasi 200 jutanya, dan dia ingin berikan hadiah, dia bayar umpamanya 200 juta, ini utang lunas dan ini 50 juta hadiah. Boleh. Bila tidak disyaratkan di awal dan dia bayar ketika setelah utang lunas, itu boleh. Jadi patokannya adalah harga emas ya Ustaz? Bukan. Inflasinya besar atau tidak? Coba kita hitung. 3 tahun yang lalu satu emas berapa, satu gram emas berapa rupiah? Iya, jadi maksudnya kita mengacunya ya nanti dicek lagi. Ya, kalau umpamanya tahun yang lalu harga emas, 3 tahun yang lalu harga emas per gramnya sekitar 600 ribu rupiah, sekarang menjadi sekitar 1 juta, itu inflasinya cuma 40%. Kalau 40% ini tidak di konversikan kepada harga emas. Tapi kalau mamanya hutangnya di tahun 79, ya, 200 juta rupiah. Ini kan di tahun 79 1 gram emas mungkin 100 ribu rupiah, enggak sampai 1 juta, atau mungkin 50 ribu rupiah atau 30 ribu rupiah. Ya. Sekarang sudah 1 juta. Berarti inflasinya kan lebih dari 75%. Ya. Ya. Baru dikonversi dengan emas. Oh ya. 200 juta itu di tahun 79 dapat berapa gram emas? Anda dikatakan dapat 5 kilo. Ya. Ya. Sekarang dia bayar bukan 200 juta rupiah, tetapi 5 kilo. Kalau mau bayar pakai rupiah juga berarti 5 miliar. Oh ya. Ya. Kenapa? Karena mata uang rupiah sudah dianggap tidak, mata uang yang tidak ada gunanya. Coba bayangkan. Dari harga emas 30 ribu rupiah menjadi 1 juta per gram. Ini kan gak ada guna itu rupiah. Iya. Kalau dibandingkan dengan emas. Tapi kalau inflasinya, selisih harganya, penurunan nilai mata rupiah kepada barang dan jasa masih kecil, masih 3%, 5%, 7%, 10%, di bawah 30%, itu tetap dibayar dengan nominal rupiah 200 juta rupiah tadi. Kalau di atas 30% baru diperhitungkan ya Ustaz? Ya, kalau di atas 30% dibagi 2 kerugiannya. Oh, kerugiannya dibagi 2? Kalau di atas 70%, 75%, iya, 100% ikut kurs emas. Oh, iya, iya. Ya, baik Ustaz. Untuk kita, ya. Ada yang lain pertanyaannya? Sudah itu aja. Baik, masyaallah. Baik, jazakallahu khair umma barakallahu fik. Afik barakallahu fik. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan Ihya'ul Mawat, yaitu mengelola tanah yang tidak produktif, kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Dayat di Sukabumi. Pak Dayat, silakan Pak. Begini Pak, dulu saya tuh berutang, tapi berbentuk barang pakaian. senilai 800.000 rupiah. Bapak beli barang pakaian 800.000 rupiah, gitu. Ya, jadi kalau sekarang dibayar, apakah itu disesuaikan kepada emas atau tidak itu pembayarannya? Itu waktu Bapak beri berhutang 800.000 rupiah, emas waktu itu 1 gram berapa, Pak? Tahun 2005, Pak. Berapa emas 1 gram itu? Ya. Coba saya isan dilihat, 2005 berapa 1 gram? Ya. Sekarang dicari dulu Ustaz ya. Nah Ustaz, iya. Anda cari dulu Ustaz, mungkin secara berjumlah dulu Ustaz jawabannya. Bapak lihat, kalau 2005 itu emas per gramnya tambahnya 300.000. Iya. Ya. Sekarang kan sudah 1 juta. Iya. Ya, ini Bapak bayar dengan harga emas. Iya. 800.000. Ya, dapat berapa gram di waktu itu? Ini umpamanya tadi dikatakan adalah biar gampang hitungnya, umpamanya 200.000, dapat 4 gram. Kalau 4 gram kan nilainya adalah 4 juta. Bapak kalau mau bayar sekarang, bayar 4 juta, dan itu tidak riba namanya. Tapi kalau orang itu setuju, ya udah saya tidak perlulah atau bayar 4 juta, tetap 400 ribu aja. Ini selisihnya hampir 3.200.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Cukup Bapak? Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pak Dayat di Sukabumi. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Di belakang Pak Dayat kita sapa kembali. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Hamba Allah di Cianjur, Pak. Silakan, Pak. Fadhol. Ustaz, dulu saya pernah punya buku ekonomi itu, tapi terus pemiliknya sudah tidak diketahui lagi. Dan saya lupa judul sama penerbitnya itu, Ustaz. Apa buku ekonomi akuntansi atau akuntansi manajemen gitu, Ustaz. Dan juga saya duga kuat bukunya tebalnya sekitar 300 lebih halaman gitu, Ustaz. Bukunya sudah hilang, Pak? Iya, gimana? Bukunya sudah hilang? Bukunya sudah hilang dan diduga kuat tebalnya sekitar 300 halaman gitu, Ustaz. Nah. Apa boleh dikira-kira gitu, Ustaz, apa harganya gitu? Kira-kira harganya sedekahkan kepada fakir miskin atas nama orang tersebut. Oh iya, dengan harga sekitar 300 halaman itu, Ustaz? Kalau buku kan bukan halaman yang dilihat, nilai ilmiahnya dan seterusnya. Oh iya, iya. Memang halaman mempengaruhi juga, tapi lebih pengaruh adalah tingkat keilmiahan yang ada di dalam kertas tadi. Ya, ya Ustaz. Cukup jelas insyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik pendengar, kita masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor, Ustaz. Baik, Bapak mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ya. Baik, silakan pertanyaannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana 3 tahun lalu berbisnis dengan saudara ana, kakak ana. Katanya kakak ana punya teman yang bisa ajak berbisnis. Tapi pada saat itu ana tidak ikutan, cuma ana abang kakak saya minta dibantu uang sejumlah 400 juta. Saya tidak ikut masalah perjanjian dengan mereka, tapi intinya saya cuma kasih pinjam dan mereka yang berusaha. Nah, setelah proyek 2 tahun berjalan, ternyata proyeknya tidak jalan sehingga ana dirugikan. mereka tidak bisa bayar karena katanya proyeknya rugi. Terus Ana berpikir harus seperti apa. Akhirnya Ana tambah tanya ke kakak Ana lagi, ini gimana. Jawaban mereka juga emang proyeknya rugi. Jadi Ana sekarang tinggal menunggu, Ana hanya berdoa kepada Allah supaya bisa mudahkan urusan Ana dan kakak Ana. Sampai saat ini Ana belum dapat beritanya seperti apa. Cuma Ana kadang-kadang suka ada dalam hati, apakah ini anak suatu musibah bagi anak, atau apakah anak harus seperti apa itu ya. Anak mencoba ke pengacara, tapi mau gimana gitu. Tapi anak coba berpikir, ya udahlah, ini hanya pasrah aja kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat ada balasan. Itu aja anak yang saya sekarang anak lakukan, Ustaz. Apakah dibenarkan, Ustaz? Apakah nanti pada saat di akhirat nanti ditanya tidak melakukan sesuatu, itu akan ditanya lagi di Allah. Itu aja Ustaz, anak ingin tanya informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Anda tidak memutihkan hutangnya pada saudara Anda tadi, dia wajib bayar dunia atau di akhirat. Ya udah. Nah. Cukup jelas insyaAllah, dan demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallah fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pertanyaannya? Bagaimana hukum jual beli dengan cara menukar sebidang tanah dengan sebuah mobil dan selisih harganya dibayar dengan uang, Ustaz? Dari pendengar kita di Bekasi. Boleh. Demikian Bapak Edi di Babelan, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk pengelolaan tanah yang tidak produktif, yaitu mencakup dari apa yang ada di atasnya, seperti saya menanam tanaman buah-buahan di atas lahan yang memang tidak bertuan di desa saya sekitar 1 hektar dan pendapatannya cukup lumayan. Selain itu juga saya gunakan untuk empang, yaitu untuk perikanan. Apakah diperlukan dikeluarkan zakat daripada harta yang saya dapatkan ini? Jazakallah khair. Ya, kalau memang tidak ada pemiliknya dan orang desa mengatakan tidak ada memang pemiliknya, ya Anda pakai nggak ada masalah. Ya, kemudian bila hasilnya sampai nisab zakat, ya tentu Anda keluarkan zakatnya. Zakat hasil pertanian adalah ketika panen. Adapun zakat ikan adalah ketika haul 1 tahun, karena kalau Anda dagangkan, kalau tidak Anda dagangkan, tidak ada zakat ikan. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dalam jual beli wakalah wakil menentukan harga karena penjual sudah mengizinkan pokoknya penjual terima sekian dan wakil diserahkan untuk menjual nilai berapa saja? Jazakallah khair. Boleh. Dasarkan asal dan mabas diriwayatkan oleh Bukhari, bi hadza thawab kadza fama faqahu fa huwa laka. Di mana Nabas ketika ditanya tentang seorang mengatakan, juallah kain ini dari keluarga sekian, bila ada kelebihan dari penjual dari harga itu adalah milik kamu. Ya. Alhamdulillah. Ini mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena menurut mereka ini mengandung unsur gharar. Di dalam mazhab yang kuat berdasarkan asar dari Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Bukhari adalah boleh, dan hukum asal jual beli adalah boleh. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih dalam tanya pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya mengenai jual beli. Jika kita sebagai penjual, apakah diperbolehkan melakukan jual beli dengan pembeli yang kita mengetahui bahwa hartanya berasal dari harta riba, Ustaz? Jazakallahu khair. Itu tidak menjadi kewajiban Anda untuk mengetahuinya. Dan bahkan Syekh Muslim Taimiyah, ini termasuk mengada-ada dalam agama Allah, Anda mencari tahu setiap cara pembeli Anda apakah katanya halal atau tidak. Ya, hukum asalnya kaum muslimin katanya halal. Tapi bila Anda ragu karena Anda tahu dia bekerja di tempat yang haram dan Anda pun tahu tidak ada penghasilannya yang halal, ya, tidak ada namanya kontrakan rumah atau lain-lain yang halal, ini iya Anda boleh menanyakannya. Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakumul khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah tidak bekerja lagi dan modal yang saya miliki saat ini saya belikan barang untuk saya sewakan, Ustaz, dengan berbagai macam untuk barang-barangnya dari peralatan pernikahan sampai alat kesehatan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketentuan hukum sewa menyewa sesuai syariah, Ustaz? Apa terlebih bila barang yang disewa tersebut rusak oleh konsumen, apakah berhak bagi saya untuk menuntut ganti rugi terhadap kerusakan tersebut? Jazakallahu khair. Kalau kerusakan akibat dipakai, barang dipakai tentu akan rusak. Tapi kalau akibat kelalaian, dia berhak wajib mengganti dan Anda pun berhak untuk meminta ganti. Tapi karena dipakai, ya, namanya karena sering dibongkar pasang ketika dia yang masang atau ketika berada di tempat dia dipasangkan oleh pihak Anda dan barang rusak, ini tentu tidak ada kewajiban mereka mengganti. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan zakat amwal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada nilai zakat saya yang sudah mencapai haul di akhir tahun ini dan kemudian saya dapatkan kembali nilai nominal uang yang senilai dengan nisab emas. Yang menjadi pertanyaan, apakah haulnya saya ikutkan dengan yang pertama atau haul yang baru? Jazakallahu khair. Terserah Anda untuk menetapkan haulnya. Kalau Anda ingin membuat haul baru, berarti Anda akan banyak haulnya di tahun depan. Ya. Tapi kalau Anda buatkan, mengikutkan kepada haul yang ada, itu lebih gampang menghitungnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dia untuk harta pertambahan keuntungan, itu mengikut haul induknya, seperti harta perniagaan. Ketika Anda usaha, mulai buka dagangan, barang yang aset yang berputar, aset bergerak, barang dagangan itu sampai nilainya 200 juta di atas nisab. Kemudian di bulan pertama naik menjadi 300 juta, naik jadi 400 juta bulan ke-4, naik di bulan ke-6 naik jadi 700. Ya. Di bulan 10 naik menjadi 1 miliar. Apakah ketika di akhir tahun sampai haulnya ada zakatkan cuma dari 200? Jawabannya tidak. Karena ini pertambahan mengikut asalnya, induknya, itu 200 juta yang pertama, maka haulnya pun mengikut. Tapi kalau bukan dari pertambahan, ya, seperti gaji, atau waris, atau hibah, ini kan bukan pertambahan dari harta yang pertama. Maka ini pada dasarnya dia membuat haul sendiri. Tetapi kalau Anda jadi repot, kecuali Anda terima besar umpamanya, haul Anda biasanya satu Ramadan. Kemudian di bulan Zulqa'dah dapat warisan 2 miliar. Ya. Apakah ngikut Ramadan juga berarti maju sekitar 3 atau 4 3 bulan? Ya. Kalau Anda gampang menghitungnya 2 miliar di bulan Zulqa'dah, ya udah nanti tahun depan bulan Zulqa'dah aja, jangan di Ramadan. Tapi kalau Anda menjadi repot, ya, boleh di Ramadan Anda majukan berarti. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan perincian jawabannya. Jazakallah khair. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dahulu kami ulangi kembali pertanyaan terhapus, mohon maaf. Ya, baik. Berencana untuk menjual tas impor. Saya berencana untuk menjual tas impor dengan harga di atas 1 juta di marketplace. bagaimana hukumnya jika marketplace tersebut menyediakan pembayaran cicilan, Ustaz? Sedangkan tujuan saya menjual di marketplace agar pembeli merasa aman. Jazakallah khair. Wallah ta'ala alam, setahu saya pembayaran yang cicilan itu mereka menerapkan denda, berarti ada ribanya. Anda jangan mau menjadi membantu marketplace tadi membuat transaksi riba dengan para pelanggan. Wallahu a'lam. Jangan jualan di tempat yang seperti itu. Karena mau tidak mau Anda membantu menjadi supply, penyuplai barang yang akan dijualkannya dengan cara riba. Nah. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan Ihya ul Mawat, yaitu pengelolaan tanah yang tidak produktif, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Baik, silakan Umu. Ini Pak Ustaz mau nanya. Bolehkah kita menukar uang dalam bentuk besar pecahan 100 ke pecahan yang lebih kecil gitu, baik di bank atau dengan apa orang sekitar kita? Kadang kita kan butuh seperti itu. Gimana hukumnya ya Pak Ustaz? Boleh dengan dua syarat. Pertama, ya dan biadin. Anda serahkan pecahan 100, tidak boleh Anda beranjak dari tempat itu sebelum Anda terima pecahan yang kecil. Kemudian syarat yang kedua, harus sama nominalnya. Anda serahkan rumah 10 juta, 100 lembar pecahan 100 ribu, harus Anda terima juga 10 juta pecahan yang kecil. Oh gitu, baik-baik. Oh, terima kasih. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Saya pernah dengar itu kalau kita memajang kaligrafi itu katanya tidak boleh ya. Misalnya kaligrafi Allah, Muhammad gitu, kita pajang itu katanya nggak boleh. Seandainya kita udah memiliki benda itu, sebaiknya kita apakan ya Pak Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Allah barik. Tanyakan ke Ustaz yang lain Ibu ya. Baik-baik, nah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu yang ada di Pekanbaru. Barakallahu fiik wa jazakallah khair sekali lagi. Baik, kami berikan kesempatan satu pertanyaan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Akil di Jakarta. Silakan Abu Akil. Baik. Apa Ustaz, begini, ana kan ada mungkin ya ada kaitan juga dengan tanah yang tidak produktif Ustaz, tapi memang ada perjanjian dengan developer. Nah, kebetulan ada perjanjian ketika dalam artian tanah itu sudah dibangun rumah, tapi sampai sekarang belum dibangun rumah. Nah, kebetulan ana juga pelunasan tinggal 3 kali lagi gitu Ustaz. Nah, kira-kira apakah ana nunggu rumah dibangun kemudian ana melunaskan, atau ana lunaskan tapi memang kondisi tanah tersebut memang belum dibangun rumah Ustaz, atau bagaimana kira-kira Ustaz? Mohon sarannya. Anda pembeli. Gimana? Anda pembeli ke developer. Ana sebagai pembelinya Ustaz. Pembeli rumah dan tanah ke developer. Nah, Ustaz. Anda sudah bayar 70%, begitu? Betul, Ustaz. Tapi tidak ada progres. Betul, Ustaz. Belum ada progres. Memang waktu sebelum... Apakah Anda lanjutkan pembayarannya atau bagaimana? Kalau Anda lanjutkan, kan semakin banyak Anda rugi. Masih lanjut sih, Ustaz. Memang cuman kondisi pandemi ini saya belum melunaskan lagi sih, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau mereka rumahnya belum selesai dan mereka tidak ada progres, Anda bayar lanjut terus, khawatir kerugian Anda makin panjang, makin tinggi. Ya, maka sebaiknya minta kejelasan kepada mereka. Ini kalian bisa melanjutkan atau tidak? Kalau tidak, saya rugi makin banyak ini. Oh, gitu, Ustaz. Jadi dengan kesepakatan yang lain. Perjanjian di atas kertasnya seperti apa? Kalau di atas kertasnya sih, dia menyatakan kalau dalam artian untuk serah terima kunci itu setahun setelah mulai ini sih, Ustaz, mulai saat pertama kali pembayaran gitu, Ustaz. Setahun setelah. Iya, mulai. Sekarang sudah berapa lama? Sekarang udah sekitar 4 tahun setengah, Ustaz. Terus kenapa anak mau bayar lagi sisanya? Jadi dia mereka sudah ingkari janji selama 3 tahun. Iya, Ustaz. Cuma memang kemarin karena kendala waktu itu perizinan masalah IMB sih, Ustaz. Jadi kan dia IMB-nya per kapling-kapling, bukan satu full hektar gitu, Ustaz. Ya Allah, malam. Kalau Anda mau bayar itu urusan Anda, ya. Tapi apakah Anda wajib bayar? Ya Allah, tidak. Karena barang tidak Anda terima sudah berlalu masanya. Masalah itu IMB segala macam itu kan urusan mereka. Anda tidak tahu mau, yang penting bagi Anda setahun semenjak berakad fisik objek sudah di tangan Anda. Ya. Cukup saya kira. Nah, jadi Anda menanyakan ke developernya terlebih dahulu ya, Ustaz, ya kira-kira akan gimana. Iya. Nah. Demikian, akhi. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Naam. Masyaallah, jazakallahu khair atas pertanyaan dan semoga Allah berikan kemudahan buat antum. Amin, amin. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pertanyaan ini mengakhiri kajian kita pagi ini dan sebagai ikhtitam kesimpulannya, Ustaz, silakan. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.